Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار. Kembali kita membaca, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah kita baca atau sudah kita dengarkan bagaimana keterangan bahwasannya Ka'bah ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, jadilah yang sebagai pihak yang berwenang untuk mengurusin Ka'bah adalah Ismail, kemudian dilanjutkan dengan anak keturunannya. Sampailah datang dari sebuah kabilah yang mereka mengambil wewenang kekuasaan Ka'bah tersebut. Indak Muhammad Sumedang, siapa nama kabilah tersebut yang mengambil kekuasaan dari anak keturunan Ismail? Siapa? Yang keras suaranya. Enggak paham pertanyaannya atau belum memperhatikan? Farih Indak. Ubay. Mana catatannya? Orang-orang yang nyatat ini mana catatannya? Enggak ada catatannya. Muawiyah. Jangan ragu. Apa? Curuh. Hah? Iya enggak nih? Siapa yang mengiyakan tadi? Muflis yang mengiyakan? Iya. Suku apa? Muflis. Curuh. Nah. Bagaimana gambaran suku Jurhum ketika menguasai Ka'bah ketika itu? Indak Naufal. Siapa lagi yang mau menambahkan? Mahesa. Salman. Ada catatannya. Zayan. Bagau wa zalamu. Melampaui batas dan mendzalimi. Ini kondisi ya jurhum ketika itu. Maka melihat kondisi seperti itu, datanglah kabilah yang menginginkan mengeluarkan, mengusir jurhum. Siapa itu? Siapa yang mau jawab ini? Hilmi Indak. Udah banyak kali pertanyaan numpuk kali. Zaki Indak. Nah. Sehingga mereka mengalahkan jurhum dan jurhum diusir. Maka setelah itu kekuasaan Ka'bah yang berwenang siapa setelah jurhum terusir? Zaki? Sampailah ya akhir dari kekuasaan mereka dari Khuza'ah. Siapa yang terakhir dari Bani Khuza'ah ketika itu? Yahya Indak. Siapa? Nah, Hulail. Setelah Hulail meninggal, siapa yang berkuasa ketika itu? Muhammad. Indak. Muhammad Junaidi. Nah, ahsan. Nah, kita lanjutkan. Buka bukunya halaman berapa? 19. Kitabnya yang pegang ketat kitab. Qala rahimahullah wa kana suffah tadfa'u bin nasi min Arafah. Adalah Bani Suffah ya. Mereka menggiring manusia ke Arafah untuk melakukan manasik. Wa tujizuhum idza nafaru min Mina. Dan mereka lah yang berwenang untuk memberikan ijazah ya kepada orang-orang yang melakukan haji atau umrah. Nah, keluar ke Mina. Fa idza kana yaumun nafari atu ramya jimar. Maka ketika datang ya hari yang mana mereka keluar untuk melempar jumrah, ya, wa rajulun min suffa yarmiya lahum la yarmuna hatta yarmiya lahum, maka keluarlah seorang dari, ya, Bani Suffa tadi, dia yang memulai untuk melempar jumrah tersebut, ya, yang mana tidak ada seorang pun yang boleh untuk melemparnya sebelum orang dari Bani Suffa tadi. Fakana muta'ajjiluna ya'tunahu, maka ternyata ada orang yang enggak sabar. Muta'ajjilun, orang yang enggak sabar untuk segera, ya, mereka datang kepada, ya, para penjaga. Yaqulun, mereka katakan, irmi hatta narmiya, ya, lemparlah supaya kami juga bisa melempar. Karena dia enggak sabar sudah. Nah, fayaqul, maka penjaga tadi mengatakan, la wallah hatta tamila syam, tidak, demi Allah, sampai matahari condong. Faida malatis syam roma wa roman nasu ma'ahu, maka ketika matahari condong baru, ya, orang dari Bani Suffa tadi melempar dan diikuti oleh manusia. Jadi yang pertama kali melempar dari orang dari Bani Suffa tadi, ya, diikuti oleh manusia. Fa idza faraghu min rami, ketika mereka sudah selesai dari melempar jumrah, ya, wa aradu nafara min mina akhadat Suffa bil janibaini, mereka, ya, para jamaah tadi mau keluar dari Mina, maka orang-orang dari Bani Suffa tadi, ya, membuat pagar betis di sisi kanan dan kiri. Falam yajuz ahadun hatta yamurru, enggak boleh seorang pun lewat keluar dari tempat itu sampai orang dari Bani Suffa yang lewat duluan. Jadi wewenang, ya, untuk manasik tadi itu semuanya sudah dari diserahkan oleh Bani Suffa. Semuanya mereka yang, ya, mengaturnya. Thumma yahuluna sabilan nas. Kemudian setelah itu baru boleh manusia, ya, lewat. Falamman qaradu warithahum Banu Sa'id bin Zaid Manat min Bani Tamim, maka setelah selesai itu semua, ya, Bani Sa'id bin Zaid mewarisi Manat dari Bani Tamim. Wakanatil ifadatu min Muzdalifah fi Adwan, dan tempat bertolak ke Muzdalifah itu dari Adwan. Yatawarathunaha, mereka terus mewarisi. Naam, terus turun menurun. Naam, melakukan hal tersebut. Hatta kana akhiruhum Karibu ibnu Safwan ibnu Janabin alladhi qama alaihil Islam. Itu semua mereka lakukan terus turun menurun, ya, sampai muncul dari keturunan mereka yang bernama Karib bin Safwan bin Janab, yang mana dari kabilah ini, ya, qoma alil Islam, muncullah Islam dari kabilah ini. Falamma kana dzalika am fa'alat suffah ma kanat taf'al. Maka ketika datang tahun yang baru, mulai kan tadi tahun sudah seperti itu kebiasaan ketika para jamaah melakukan apa haji dan umroh, na'am, dibimbing sama Bani Suffah, demikian-demikian terus keadaannya, mulai datang tahun yang baru. Na'am, sudah berlalu tahun yang lalu, sekarang masuk tahun yang baru, demikian pula. Na'am, mereka lakukan. Qad arafatil arabu dzalika lahum, orang-orang Arab sudah paham. Ah, ini yang berwenang tentang permasalahan ini adalah ya Bani Suffah. Nah, sudah paham mereka. Wa dinun lahum min ahdi jurhum wa waliyatil Khuza'ah. Ini merupakan ya turun-temurun keyakinan semenjak masa Jurhum dan terus sampai diwarisi oleh Khuza'ah. Terus turun-temurun mereka sudah paham. Nah. Fa'atahum kusiyun biman ma'ahu min Quraisyin wa qudha'at wa kinanah indal Aqabah. Nah, ketika itu sudah difahami oleh orang-orang Arab, masyarakat sudah faham, ini kekuasaan ini ya untuk pengaturan ini diatur oleh ya Bani Suffah. Maka ternyata mulailah datang berkumpul Qusay dan orang-orang yang bersamanya dari suku Quraisy. Ya, Qudha'ah, Kinanah, mereka berkumpul di sisi Aqabah, mereka berkumpul. Faqala, mereka mengatakan, nahnu aula bihada minkum, kami yang lebih utama, kami yang lebih berhak dari kalian wahai Suffah. Nah, karena kami ini adalah ya suku Quraisy. Masih ingat kita ya, Qusay ini menikah dengan anaknya siapa? Anak siapa? Ada di atas tadi. Hah? Hulail. Nah, Hulail ini bukan dari suku Quraisy. Nah, setelah masanya sudah tua, Qusay ini ya punya kedudukan, punya pamor, dan terpandang dia lebih kaya, lebih berkuasa dari mertuanya. Nah, dia menganggap kalau demikian Ka'bah ini kita yang lebih berhak karena kita adalah anak keturunannya Ismail, kita dari suku Quraisy. Ternyata dari kita enggak ada yang ya yang berwenang dengan Ka'bah, maka inilah saatnya mereka berkumpul, kemudian mereka mengatakan, nahnu aula bihada minkum, kami yang lebih berhak dari kalian wahai ya Bani Suffah. Nah, faqataluhu, maka terjadilah peperangan ketika itu. Sudah kacau keadaannya. Faqatatalun nasu qitalan syadidan, maka terjadilah peperangan dengan perang yang begitu dahsyat. Tumman hazamat Suffah, ternyata Suffah kalah. Suffah kalah. Nah, siapa yang mengalahkan tadi? Hah? Qusay. Iya. Wa ghalabahum Qusay ala makana bi aidihim, maka Qusay juga ya menguasai mereka. Sudah kalah ya Suffah, dikalahkan oleh Qusay. Nah, maka ketika melihat Suffah kalah, wanhazat inda dzalika Khuza'ah wa Banu Bakrin an Qusay, maka menjauhlah ya Khuza'ah dan Bani Bakar dari Qusay. Karena kalah sudah. Melihat perang ternyata kalah ini Suffah. Jangan-jangan nanti kita ya sudah untuk kekuasaan Ka'bah yang berwenang dengan Ka'bah, ya sudah kita diblokir juga, kita enggak ada kuasa lagi untuk ya bertanggung jawab terhadap Ka'bah. Mereka pergi akhirnya. Naam. Pergi ya Khuza'ah dan Bani Bakar. Naam. Wa arafu annahu sayamna'hum kama mana'a Suffah. Mereka faham, mereka tahu ya, mereka akan ya diperlakukan sebagaimana ya Suffah diperlakukan, sudah enggak ada wewenang terhadap Ka'bah. Naam. Akhirnya mereka sadar diri pergi. Naam. Wa yahulu bainahum wa bainal Ka'bah wa amri Makkah. Maka mereka nanti enggak segan-segan untuk ya membekukan kita. Ya ini apa? Wewenang Ka'bah sudah diambil oleh Qusay. Ternyata falamman hazu badahum wa ajma'ali harbihim. Ternyata ketika mereka itu pergi ya, mereka itu buat makar. Wa ajma'ali harbihim, mereka ya bersepakat untuk memerangi Qusay. Bukan pergi, tapi pergi buat makar, menyusun strategi, menyusun kekuatan. Nanti kalau sudah kuat, kita perangi Qusay. Nah, karena ini ya Ka'bah sudah turun temurun dari nenek moyang kita, kita yang mengatur dan menguasainya. Kok tiba-tiba dikuasain Qusay? Qusay ini dari mana? Ya, nggak ada mereka di sekitaran Makkah. Mereka tempatnya terpisah-pisah, terpencil-pencil. Nah, mereka buat makar untuk menyerang Qusay. Faltaqaw waqtatalu qitalan syadidan, maka terjadilah peperangan dengan peperangan yang begitu dahsyat, lebih dahsyat lagi peperangannya ini. Naam, terus demikian perang. Thumma tada'u ila suluh. Karena perang tidak ada ujungnya, ya. Perang terus enggak ada ujungnya, korban terus bergelimpangan, enggak ada ujungnya, mereka tada'u mengajak ila suluh untuk berdamai. Jalan satu-satunya berdamai. Maka fahakamu Ya'mur ibnu Auf ahada bani Bakrin. Maka mereka menjadikan Ya'mur bin Auf sebagai penengah, sebagai hakimnya. Ya'mur bin Auf ini adalah dari bani Bakr. Nah, sebagai penengah dari peperangan antara Qusay dengan Khuza'ah. Dan dia ini merupakan sekutunya Khuza'ah. Nah, maka ya ternyata hasil dari apa yang diinginkan enggak sesuai. Faqadha bainahum bi anna Qusayan aula bil Ka'bah wa amri Makkah. Maka ya dia memutuskan, faqada bainahum, memutuskan keputusan antara dua belah pihak yang tadi berperang, diputuskan bahwasannya Qusay itu yang lebih berhak untuk mengatur Ka'bah dan mengurusi Makkah, diputuskan. Enggak sesuai dengan yang diharapkan oleh ya Jurhum. Nah. Kemudian Afan bukan Jurhum apa? Khuza'ah ya. Enggak sesuai dengan yang diinginkan Khuza'ah. Kemudian enggak sampai di situ. Naam. Apalagi keputusannya? Keputusan yang kedua setelah yang berkuasa, yang berhak terhadap Ka'bah dan Makkah itu Qusay, ya. Kemudian yang berikutnya wa kullu dama asabahu Qusay minhum maudu'un. Syadhuhu tahta qadami. Setiap darah yang ditumpahkan oleh Qusay, ya, itu dianggap selesai. Enggak usah dipermasalahkan lagi. Wa ma asabat Khuza'ah wa Banu Bakrin fa fihi diyar. Adapun darah yang ya ditumpahkan oleh Khuza'ah dan Bani Bakar, mereka harus membayar diyat, denda. Kalau Qusay yang membunuh Khuza'ah, maka enggak dipermasalahkan darahnya, sudah. Adapun kalau Khuza'ah yang membunuh dari Bani Qusay, ini bayar diyat. Dan wa an yukhalla baina Qusay wa bainal Ka'bah wa Makkah fasumiya yauma idin ya'mur syadah. Naam. Dan yang berwenang terhadap Ka'bah dan Makkah itu adalah Qusay. Maka ketika itu ya siapa tadi? Ya'mar bin Auf digelari dengan syadah. Syadah itu adalah orang yang apa? Menyimpang. Kemudian fawaliyaha Qusay. Maka yang menjadi wali yang berwenang terhadap Ka'bah dan Makkah ketika itu ya sepakat, disepakati adalah Qusay. Wa jama'a qaumuhu min manazilihim ila Makkah. Maka Qusay mengumpulkan sukunya, orang-orangnya untuk berkumpul di Makkah. Karena sebelumnya kita ketahui suku Quraisy ini ya, suku Qusay ini ya berpisah-pisah rumahnya. Ketika Qusay berkuasa, mulai dipanggil. Karena mereka yang berwenang untuk mengatur Ka'bah dan Makkah ketika itu. Nah. Watamallaka alaihim malakuhu. Maka ya, jadilah Qusay itu sebagai pemimpin atas mereka dan mereka juga senang dipimpin oleh Qusay. Li'annahu aqarra lil Arab makanu alaihi. Karena dia adalah orang yang menjaga tradisi orang-orang Arab. Li'annahu yarahu dinan la yughayyirah. Dan mereka memandang itu adalah agama yang tidak dirubah. Naam. Maka fa'aqarra sanata wa ala Safwan wa Adwan wa Murrah ibnu Auf ala makanu alai hatta ja'al Islam fahadama dhalika kulluhu wa fihi qala syair. Naam. Keadaannya demikian terus menerus ketika Qusay memerintah sebagai penguasa, ya. Keadaannya terus menerus, tradisi tidak dirubah-rubah, ya, dan mereka masih menghormati, ya, Bani Safwan, Adwan, Murrah bin Auf dan yang lainnya. Sampai, ya, datang Islam, kemudian Islam menghilangkan itu semua. Sehingga dikatakan dalam syair, Qusayyun la amrikana yud'a mujami'an. Qusay, ya, dikatakan, aku bersumpah bahwasannya, ya, dialah yang disebut sebagai, atau dia menyeru untuk persatuan. Usai ini, ya, demi sumpahku, dia disebut adalah orang yang mengajak untuk bersatu. Bihi jama'allah qabail, dengannya terkumpullah, ya, dengannya Allah mengumpulkan qabilah-qabilah min fihr, dari fihr. Fihr ini, ya, yang disebut dengan nasab Quraisy. Qabilah Fihr. Fakana Qusay ibn Lu'ay asaba mulkan ata'a lahu bihi qaumuhu. Dan adalah Qusay bin Lu'ay ini adalah, ya, penguasa, pemimpin yang ditaati oleh kaumnya. Pemimpin yang ditaati oleh kaumnya. Fakanat ilaihi hijabah wasiqayah warifadah wan nadwah wal liwa'. Nah, Qusay ini dialah yang berwenang ya terhadap hijabah. Hijabah itu adalah, ya, yang memegang kunci Ka'bah. Yang memegang kunci Ka'bah. Jadi, ya, ketika ada kabilah, pemimpin kabilah ingin masuk ke Ka'bah, enggak bisa masuk ke Ka'bah kecuali dengan izinnya, dan dialah yang memegang kuncinya. Wasiqayah, dan siqayah ini adalah air yang segar yang dibuat dari perasan kurma atau madu dicampur kismis atau yang lainnya, kemudian diletakkan di tempat suatu wadah. Nah, itu dia buat air itu untuk para jamaah haji, diberikan secara gratis, cuma-cuma. Nah, terlebih lagi para jamaah yang mereka, ya, kurang perbekalannya. Ini siqayah. Nah, ini wewenangnya Qusay. Qusay, ya, dia yang berwenang terhadap hijabah, siqayah, rifadah. Adapun rifadah, makanan yang dibuat dari, ya, dari mereka dibuat makanan kemudian dibagikan untuk jamaah haji pula. Nah, siqayah dan rifada. Kemudian nadwah. Nadwah ini adalah sebuah rumah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy untuk mengatur Makkah, sebuah rumah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy untuk mengatur Makkah. Nah, sehingga mereka ketika mungkin nanti ada rapat, ya, tidak memutuskannya, ya, berkumpulnya di Nadwah tadi, di rumah itu. Ada rapat apa? Ya, kumpul di situ. Kemudian liwa, ini bendera, ya, bendera. Ya, ini tidak ada yang mengangkat bendera peperangan, ya, kecuali dengan izin dari Qusay. Dia yang bertanggung jawab, dia yang berwenang, Qusay. Nah, wa qata'a Makkah riba'an baina qaumihi. Maka Qusay menjadikan kota Makkah riba'an baina qaumihi. Ya, Makkah itu dijadikan bagian-bagian untuk kaumnya. Yang tadinya kaumnya kan berpisah-pisah, jadi dibuat bagian-bagian ini untuk kaumnya. Nah, fa anzala kulla qaumin minhum manazilahum. Maka ya, tinggallah setiap kaum di tempat yang sudah dibuat na'am oleh Qusay tadi. Mereka ya, karena mereka yang berwenang terhadap Makkah dan Ka'bah, ya mereka harus ya jaga itu semua. Nah, wakila innahum habu qat'an syajari an manazilihim. Dan dikatakan pula, ya, ada yang mengatakan bahwasannya mereka itu enggan, segan untuk ya memotong pohon, ya, untuk dijadikan tempat tinggal. Ya, ini apa? Ya, enggak segan, enggak berani untuk buka, membabat apa nih, alas, buka hutan gitu istilahnya. Gak berani mereka, kecuali ya dengan Qusay tadi, dengan izin Qusay. Faqata'aha biyadihi wa'awanahu. Nah, maka Qusay tadi memotong pohon-pohon tadi bersama ya teman-temannya atau yang bersamanya. Jadi Qusay yang berani. Maka fasammathu Quraisy mujami'an. Maka orang-orang Quraisy menjulukin Qusay dengan mujami'an. Lima jama'a min amrihim. Karena Qusay ini ya yang mengumpulkan dari perkara-perkara mereka semua, Qusay yang mengaturnya. Watayammanat bi amrihi. Dan mereka juga menganggap apa yang diputuskan oleh Qusay ini adalah yang baik. Fala tungkihu imra'atun minhum wala yatazawwaju rajulun wala yatashar wala yatasharruna fima nazala bihim wala yaqiduna liwa harbin illa fidari. Naam. Sehingga pula tidak ada yang ya menikah dengan seorang wanita di antara mereka, atau laki-laki menikah dan atau bermusyawarah, mengadakan rapat-rapat, kecuali dan juga tidak ada yang mengangkat liwa bendera peperangan illa fidari, kecuali di rumah tadi, dar nadwah. Naam. Jadi keputusan kalau mau menikah, bermusyawarah, yang lainnya itu sebuah ya keputusan nanti kumpul di Nadwah. Nah, rumah yang dibuat. Nah, istilahnya apa zaman sekarang? Istana, istana kerajaan. Nah. Yaqidulahum ba'du walidihi, yang dipimpin juga oleh sebagian anaknya Qusay. Fakana amruhu fi hayatihi wa ba'da mautihi indahum kaddin muttabi'. Dan adalah perkaranya yang demikian itu, apa yang dilakukan Qusay itu tadi, semua itu tadi, ya, ya, dari hijabah, siqayah, rifadah, nadawali, itu semuanya, ya, semasa hidupnya Qusay sampai meninggalnya Qusay, ya, dianggap seperti agama yang diikuti, harus diikuti. Wattakhadha li nafsihi darun nadwah, ya, dan Qusay menjadikan dar nadwah sebagai tempat untuk pemerintahan. Naam, yaitu tadi apa namanya istananya. Naam. Falamma kabira Qusay waraka azmuhu, maka ketika Qusay mulai sudah tua dan mulai renta, naam, wa kana abduddar bikrah, dan adalah abduddar itu adalah anak sulungnya, anak yang paling tua, anaknya Qusay yang paling tua. Wa kana abdul manaf qad syarfa, dan Abdul Manaf juga adalah anaknya juga yang dihormati oleh kaumnya. Fi zamani abihi wa Abdul Uzza wa Abduddar, pada masa masih bapaknya menjadi ya penguasa juga, ya, Abdul Manaf, Abdul Uzza dan Abduddar. Faqala Qusay li Abduddar, maka Qusay berkata kepada Abduddar, anak yang paling tua, Qusay katakan, la ulhiqannaka bil qaumin, aku akan beri engkau ya untuk mengurusi kepemimpinan kaum. Jadi tongkat kepemimpinan diberikan kepada siapa? Abduddar. Wa in syarafu alayka, dan sungguh mereka sudah menghormati engkau. La yadkhulu ahadun minhum Ka'bah hatta takuna anta taftahuha laha. Tidak boleh seorang pun masuk ke dalam Ka'bah kecuali engkau yang pertama kali ya membukanya. Berarti apa? Kekuasaan hijabah tadi diberikan kepada Abduddar. Wala yaqidu li Quraisy liwa li harbiha illa anta, dan tidak boleh pula orang Quraisy untuk mengangkat bendera perang kecuali dengan izinmu. Wala yashrabu rajulun bi Makkah illa min shiqayatika, dan tidak boleh seorang pun di Makkah ya untuk memberikan sikoyah kecuali dengan wewenangmu. Wala ya'kulu ahadun min ahlil musim ta'aman illa min ta'amika. Naam. Wala taqta'u Quraisy amran min umuriha illa fi darika, dan tidak boleh seorang pun ya memberikan makanan kecuali dari engkau, dan tidak boleh seorang dari Quraisy pun ya untuk memutuskan suatu perkara kecuali dari sisimu. Ya, ini apa? Semua tonggak kekuasaan yang sebelumnya dipegang ayahnya diberikan sepenuhnya kepada anak yang paling tua yang bernama siapa tadi? Abduddar. Wallah ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu.